memang persona. Sebutir bintang di taman seni, cahayanya berseri. Biar bertahun masa beredar, satu wajah satu nama takkan pudar. Gerak gaya bergetaran merdu sinar di persada.